السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kat mana sambung? Kat mana tu baca? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa anfa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu wahai talib, hendaklah kamu wahai talib, wahai orang yang menuntut, iaitu menuntut ilmu agama, bahawasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu tiga perkara. Yang pertama, seseorang menuntut ilmu kerana jadi ilmunya itu bekal di dalam akhirat, dan tiada menghendaki ia seorang melainkan kerana Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Maka mereka itu orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat, iaitu yang dinamakan muttaqin. Seperti firman Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul muttaqin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala amat kasih akan orang yang muttaqin. Dan lagi firmannya, Watazawwadu fa inna khairazzadi taqwa. Artinya, dan ambil olehmu bekal di dalam akhirat, maka bahwasanya yang terlebih baik dari bekal itu iaitu takut akan Allah Ta'ala. Bermula makna takwa itu iaitu mengerjakan taat dan menjauhkan akan maksiat. Seperti yang lagi akan tersebut makna takwa itu, iaitulah di dalam kitab ini yang akan datang. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hendaklah kita tahu dalam nak menuntut ilmu ini ada tiga golongan orang yang mencari ilmu. Golongan yang pertama, orang yang menuntut ilmu mengaji dengar ni nak sebab semata-mata nak cari bekal akhirat, dan tidak dikosak, tidak dikendaki melainkan kerana Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Dia nak akhirat, nak Allah Ta'ala dengan sebab mengaji. Sebab apa kita dengar sangat tu? Kerana Allah, kerana akhirat. Mana yang jauh sangat pergi belajar sampai Mesir, Jordan, Maghribi, Morocco tu, pergi belaka tu? Kerana nak kepada Allah dan kerana nak akhirat. Ini golongan yang pertama. Maka siapa yang niat dia macam ni, inilah yang dikatakan golongan muttaqin, iaitu orang-orang yang dikasih oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, Inna Allah yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada orang-orang yang taqi muttaqin, iaitu orang-orang yang takut kepada Allah. Inilah bekal yang paling mahal, iaitu bekal takwa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Watazawwadu fa inna farazadit taqwa. Artinya kamu duduk di dalam dunia ni, ambillah harta, ambillah bekal-bekal tu harta. Dan sebaik-baik harta iaitu takut kepada Allah. Orang yang ada bekal takwa, maka tidak ada lagi bekal yang lain diperlukan oleh dia sebenarnya. Padangnya takwa. Nah. Kerana lepas daripada mati, tak ada dah nak takwa. Takwa masih hidup. Sebab bila orang mati, semua takwa berlaku. Takwa orang mati tidak dikira. Takwa ni takut ke Tuhan. Semua orang mati takut berlaku. Kristian, Yahudi, Nasara, Hindu ke apa ke, MCA, MIC, mati semua takut. Tak takut ni hidup. Nah, Jadi bila mati takutnya, takutnya dalam kubur. Ha, takut tu tidak memberi pulangan. Tak diambil kira. Kerana situ bukan tempat takut. Neh? Ha. Nak takut ni di dalam dunia. Dah sampai masa takut baru takut mana hati. Nah. Ha. Macam kita nak ingat kepada susah. Ha? Masih senang lah. Ha? Bukan masih susah. Nah, masih susah memang orang ingat susah. Orang nah, masih senang tu ingat kepada masih susah. Nah. Ha. Dalam ayat ini watazawwadu menunjukkan Islam tidak melarang mencari harta benda. Carilah harta watazawwadu, banyaklah. Ha? Luaslah tafsiran ni. Carilah harta, carilah bekal kau pandai muah. Ha, ni nak beli kereta 6 buah. Ha, ni nak buat rumah 4 buah. Ha, ni nak buat kebun 3 buah. Ha, ni nak beli betul 6 barang 2 buah. Neh, ha, carilah. Tapi sebaik-baik bekal iaitulah takwa. Kerana takwa laku di akhirat. Kereta tak laku. Motosikal tak laku. Tanah tak laku. Takwa. Neh. Walaupun RM1 diberi derma tapi takwa Tuhan terima. Sejuta beri tak takwa, tak terima. Dalil firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya sahaja, tiada lain daripada ini, Allah hanya menerima sumbangan daripada mereka yang muttaqin sahaja. Nah, ha, kaya miskin tak ada kira. Bila takwa Tuhan terima, tak takwa tak terima. Nah, ha. Tapi kita lupa bekal yang paling berharga. Duk ingat ke bekal hak murah ni, bekal dunia. Berebut natan tu, berebut natan ni, siapa tak tahu benda. Siapa tak tahu semayang. Wajib buat rokam je. Tak tahu semayang. Kalau kata wak kapal selam ni tak kira dia semayang. Nah, wak rokang je. Ada dalam 60 meter panjang rokang. Tu pun 6 kali sak tau. Padahal bukan kau kata tu 6 kali sak submarine tu kau. Neh. Tak semayang. Tak semayang. Cari pitih. Kuli batok je, tak semayang tau. Kat okey. Kalau tokel lain, titis sekali bawa 2 juta, 3 juta masuk dalam bank. Ha, boleh tahan kira tak semayang. Puas hati di dunia, susah di akhirat. Ni kuli batuk. Ha. Mutuh pun tak ada. Tak semayang tau. Eh? Lupa bekal. Orang yang semayang, orang yang takwa. Dia takwa banyak. Di antaranya menjaga sembahyang. Lewat pun buat juga. Itu panggil orang takwa. Cari natang ke benda apa nak semayang. Nak. Ha. Dah nak pergi mana? Boleh lah pakat besar. Tan Sri. Nah, Datuk Sri. Saya tak kira tu. Di dalam kubur. Ya Abdullah. Nak. Ha. Dia panggil Ya Tan Sri tu. Nah. Ya Abdullah. Nah. Ha. Wahai hamba Allah. Tak ada pakat. Mati tu dah tak bakar, dah dalam tanah. Nah, orang panggil mayat, mayat. Dan mayat ada kat ni? Ada tahu moh. Kalau orang panggil, dah tuan pengaruh ada kat ni? Sama dengan pisbor. Nah, sama. Pengaruh sama dengan pisbor. Jadi ciklat ni siang belakang buku. Nah, buku tahu lalu bang. Buku tahu lalu bang. Sorang-sorang kamu. Kan sorang-sorang kamu, tak ada. Masa pahal ni lama tak lapak tau. Haji Mak. Ada tau. Minggu lepas lah kan. Boh di rogi. Nah. Ada. Dada tak ada gitu kan. Nah. Padahal atas sorang-sorang tu macam-macam. Sejarah pada batang tubuh dia. Nah. Atas batang tubuh tu macam-macam. Ha. Atas dia sorang tu. Nah, cari makan, kerja, projek, situ, sini, hal Tuhan. Banyak hal atas orang. Nah, senyap ni. Patut bising lah sikit, masa dia mati dah senyap. Nah, Tengok kan bayi jenazah ada bunyi. Iyo iyo bayi jenazah. Bunyi tak? Slow. Tak bunyi bunyi seruh dia lalu. Pok lepas lalu barang bukan-bukan pun bau. Terima barang kaya mereka tu bila barang kaya tu adalah bau-bau. Ha tak? Ha. Patut bunyi tak? Kita jenazah. Wiyang wiyang wiyang wiyang Allah mana pula ni mati. Nah, baru orang sedap. Dan dah tak ada tinggal ayam baru lah ke. Lepas mana kau boleh boleh. Boleh tak dah. Mati dah. Kau ni, kau ni. Kamu kau ni lama 4 tahun dah. Boleh boleh. Boleh esok. Ha dah. Dah. Sorang, sorang, sorang. Tengok anak bukan nak istilah mana dah tak ada. Nak lama mahkamah mana dah tak ada. Pak tara tak ada, tuk tara tak ada dah. Ada bekas selama. Mu kaya, mu miskin, mu apa, mu korporat, mu apa, tak ada peduli. Dia nak bekas. Nak. Buku gero ke, mebeng ke, ada, ada, ada. Ada. Bola layang. Malaikat ambuk tu. Tak layang. Dia nak bekas. Nah, bekal akhirat. Ah, tu ambil kira. Nah. Ha. Dia tak macam atas dunia, VIP lain. VIP lalu kat Roblox straight je. Roblox, dia minta oleh sang menteri. Tak minta. Nah. Ha, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan. Office boy minta oleh sang, tak sang. Ha, office boy. Kami, menteri lalu. Tak minta oleh sang. Menteri, ya. Very VIP, very innocent person. Nah. Lagu pun ada beli marabuka. Ha, mari sini. Mayak kata, eh, aku menteri. Ha, ni tahu menteri, khabuk di situ. Bang, ha, tak ada kira, dah lagu pun tak ada kira. Nah. Ha. Dan benda yang boleh jadi perisai kita, amalan. Ada amalan akhirat, selamat. Dunia dah ambil kira. Mu kebunnya 400 hektar ke, mu rumah banglo ke, mu ada helikopter ke, kaya amno, gi berok naik helikopter, kaya. Faham? Ha, tak ada kira. Sama saja. Mari pasak balik pasak juga. Mari kelanyang mongeng balik kelanyang mongeng. Miskin lagi. Tak kira gitu. Siapa dang takwa selamat. Bermula makna takwa itu mengerjakan taat dan menjauhkan maksiat. Seperti yang lagi tersebut makna takwa itu iaitu di dalam kitab ini. Jadi inilah golongan saya. Jadi kita betulkan niat kita, kita mari dengar, kita pergi belajar mesir, pergi belajar pondok, madrasah, apa benda ke. Betul kemula niat. Iaitu kerana Allah dan nak dapat akhirat. Mencari kelebihan akhirat. Hak dunia tak usah susah. Faham? Ha. Tak usah susah. Kita orang beriman. Tok Cha. Tuh. Pala botak, cukur bulu kening. Baju kuning. Kepit, payung, celah tiup. Ha. Semua batu tu. Kenyang Tuhan pergi makan ke dia. Nu padri tu. Berapa puluh ribu. Ekor ada padri. Dalam dunia doktor ekor ada. Nah. Ha. Hak salib, so, batanya. Nah. Ha. Haa, pakar topi tajam. Macam-macam pesan padu ni. Nah, sembah berada teru. Sembah salik. Tuhan pergi makan kenyang padu ni. Ketua padu ni besar, Vatican. Hak paling besar. Nah, semua padu-padu lain. Hak bawah ni dia panggil Kadina. Nah, Kadina dia panggil. Toyota Kadina. Nah, haa, kalau jumpa dengan padu ni pok ni, tiung tangan. Oh hebat, tiung tangan. Apa kita Injil? Nah, sesak lagi menyesakkan anak beranak setan. Pok. Nah, penyam nyando makan. Dah kita ke berimbang, ucapkan lima syahadah, so imbang lah dunia ni. Ha, ha, so imbang. Tak ada makanan, waisah ada. Ada. Waisah tak boleh. Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tak boleh juga. Ada, aku cari pompong juga ke orang lain. Ha, banyak benda ni. Nah, dahaga, faham, isu dengan tiganu. Boleh tarik, boleh. Kuh. Faham, tak akan nak togok air. Nah, dah akan lapor. Nah, yakin dah. Ni takut. Nah, takut orang surga, takut tak boleh projek, takut tak boleh piti, takut kena potong lain, takut kena peteh, macam-macam takut. Nah, orang yang takut nak melaksanakan tuntutan Allah, takut rezeki dia jadi sepik, maka cikgu jadi sepik sungguh. Nah, kita kena tiru burung ciok. Nabi kata, Nabi kabar ke sahabat, mu tak tengok burung ciok. Dia terbang pada waktu pagi, meninggalkan anak di dalam sarang, dalam keadaan kelaparan. Tengah hari dia balik kenyang belaka anak dia. Kan tinggal anak kan? Dia terbang cari cacing, cari katu, cari leba. Nah, masih ditinggal anak dia, 4 ekor sarang tu ada kat gairu, celah sarang. Ada peti sejuk. Ada beras, ada dapur, ada benda. Hingga ada 2-3 ekor tunggu nak ketik. Kenyam-nyam dah, besar berjala. Nak? Ha. Kita nak tinggal anak bini sekejap, mari dengar macam-macam hal. Dok wani tak boleh mari, dok boleh tak ni anak gini-gini. Anak pulau. Orang ni kata bini pula, takut duduk seorang. Rumah tu kat ujung sekali, ngosek sangat. Ngosek apa? Mu ngosek malam-malam. Faham? Macam-macam alasan. Nak? Ha. Padahal dahulu ditinggal anak bini kita, kita mari dengar sejam. Peti sejuk ada. Buka peti bercelabok luruh. Ha, walimah penuh peti. Ni walik tak ada tepak nak sumbat. Nak? Penuh. Banyaknya kakak lah rumah. Paik je 5-6 peti paik. Lapu 2-3 belah peti. Ceroh menerang. Ada belaka tinggal. Tak tinggal. Itulah orang kata dengan sebab anak bini kita lupa mencari bekal akhirat. Nah, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hei orang yang beriman, jangan dengan sebab pekerjaan, harta benda, projek kamu atau anak isteri kamu melalaikan kamu daripada perintah Allah. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang terjadi seperti itu dengan sebab duk layang ke anak bini, dak dang mari dengar masjid, dak dang nak nadah kitab surat, dak dang nak hadir kuliah, duk layang ke anak bini sama, maka mereka lah golongan yang rugi. Rugi mana faham masjid buat lapu kacang pula. Akhirat dunia untung pula ke akhirat rugi. Nah, anak ni gitu gini tak boleh mari, jangan layang ke anak, mari. Sebab asalnya kita wajib ajar anak kita. Bukan ustaz, bukan tok guru wajib ajar anak bini kita. Faham? Kita sendiri sebagai suami. Tapi kita tak reti nak ajar, kita bawa dia mari. Ha, lepas juga tanggungjawab. Faham? Dengar-dengar, hangguk-hangguk, balik nak cerita, tak ingat. Tak reti nak cerita. Ha, bawa anak bini. Ha, pergi mandi awal. Malam ni nak bawa dia mari, ngajar, tafsir. Faham? Tak boleh ayah nak tengok Ultraman pukul 7. Ni tahu Ultraman. Kekok biar rapuh itu. Kepuk itu. Ambil Ultraman. Teh power tu. Faham? Anak kita kan? Bukan anak orang. Tak? Bini kata tak boleh. Malam ni muzik-muzik 8:30. Takut tak dang. Tak? Ha, muzik-muzik tak ada muzik-muzik. Kan kui lepeh tawa. Menang? Pakai baju. Duklah kereta. Dok ni mau zo, mau zo macam-macam rasa. Auzo doklah bonek. Faham? Kalau agama tak mau dengar. Tu jangan lok kan. Lok bahasa tanah itu. Neh? Takut kan. Semayang nak tutup TV takut nak suruh slow. Nak kata slow sikit tak berani, malu kan. Nah, dah apa yang mu takut kat kanak mu? Baru dia datang satu. Dia tak kot takut orang kata ayah dia kata kanak. Pandai nak beranak, bodoh ke benda. Nah. Suruh slow TV. Tutup dulu TV. Orang pam, tutup dulu. Tak mu tutup, belah dengan kapok. Faham? Tangan kapok radio. Lepuk wisata sebelah dua radio. Nah, TV tutup dulu kalau nak mayang isi ni. Bini kita tak mau tutup, akak lepak kot tikak. Biar terbelah tiga. Lain kali tak gurah dah. Lain kali kita dengar motosikal yang sampai. Ayuh balik. Dari gurau nak tahu. Faham? Biar kat tangga tu. Nah, ha, ini tangkukkan. Bukan TV harga 1.8 bilion. 290 ke. Buat kat sekali ngamuk itu. Nah, ha, takut kita ayah kan. Nah, ini takut. Waktu boleh tahan. Dok, bini tak pergi kisah kan. Tak pergi tu. Masa lagi bang. Ha, tinggal kita seorang ni. Masa lagi. Masa lagi lah. Tak pergi lah. Ada sekali ya. Janji dah yang ketuk bilai. Tak lagi ya. Lain kali lagi. Tak pergi. Tuk lagi. Misal ay, macam spring lori. Tak. Misal. Berat nandang. Bini kata dah lagi surat. Tak pergi ya. Berat nandang. Tak pergi. Celok kain. Pistol saja. Ha. Batuk pun. Yang kedua, seorang yang menuntut ilmu kerana menolong akan kehidupannya di dalam dunia dan kerana dapat mulia dan kegemegahan. Dan kerana dapat harta, maka mereka itu sangat jahat. Maka jika dikekalkan olehnya akan kosaknya. Serta diketahui akan jahat kelakuannya itu. Maka lalu mati ia dengan tiada taubat daripada perbuatannya itu. Maka mereka itu mati di dalam maksiat. Lagi derhakalah mereka itu. Maka jika taubat mereka itu dahulu daripada matinya, maka lalu diamalkan akan ilmunya dengan amal yang soleh. Nescaya diperhubungkan mereka itu dengan orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan dalam akhirat. Kerana orang yang taubat daripada dosa, seperti orang yang tiada berdosa. Dan dapatlah mereka itu keredaan daripada Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala. Inna Allah yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Artinya bahawa Allah Ta'ala kasih akan mereka itu yang banyak taubat kepada Allah Ta'ala. Dan kasih ia akan mereka itu yang bersuci daripada najis dan daripada dosa. Golongan yang kedua, mencari ilmu akhirat untuk kepentingan dunia. Ha, ini golongan yang binasa. Belajar agama, belajar hadis, belajar Quran, hafal hadis, belajar taranum, mengaji lagu Quran, sedap-sedap tujuan, cari kebesaran, pangkat di mata masyarakat. Ha, ini. Nah, tak boleh. Tapi kalau kita bertugas, ha, dengan institusi agama halal makan gaji. Hukumnya halal. Ha, tak masuk dalam hak ni. Hak ni ni tujuan nak cari piti dengan sebab agama. Hak ni haram. Tapi kalau kita pandai agama, orang latih kita menjadi mufti, latih kita menjadi qadi, kita pun buat kerja dengan betul sebagaimana yang disuruh oleh Allah, bukan sebagaimana yang disuruh oleh manusia, kita pun boleh gaji 1 juta sebulan halal. Faham? Ha. Ni beza lain ni. Hak ni belajar nak cari piti. Hafal juga ke Quran. Kalau habis 30 juzuk boleh piti 800 bulan. Maka dia hafal kerana piti. Faham? Belajar juga lah buat BA dalam bahagian wahyu. Nak? Ha, syariah. Kalau pah 1400 bulan. Nak? Buat master pula. Ha, bahagian hadis. Kalau boleh master kat lagi 4000 sebulan pula. Ha. Kaji buat doktor falsafah pula. Kaji Quran, kaji hadis. Kalau lulu 6000 7000 sebulan. Nah, nampak kok tu? Ha, balik awal ni. Hak ni yang dikatakan ulama, ustaz, qadi, mufti, tok guru, kiai, mubaligh, nah, ustaz pelawak, kalau niat lagu ni dalam api neraka, na'udzubillah. Nabi sebut lam yajid raihatal jannah. Bukan ambil dalam sinar harian. Nabi kata tiada mencium bau syurga. Nampak? Man talaba ilman yusiba bihi aradan gharadan min aghradid dunya. Barang siapa yang mencari ilmu agama dengan tujuan nak mendapat satu habuan daripada habuan-habuan dunia, lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan dapat mencium bau syurga. Nah, ha, betul balik. Ataupun yang maknanya mengampu manusia. Dia ulama tapi ampu manusia supaya dia senang hidup. Nah, kita tak boleh ampu manusia. Kita ni ulama bagian cari ilmu agama, kerja dengan Tuhan. Faham? Sebab tu institusi ulama dia kena paling tinggi di dalam negara. Tak ada orang tinggi daripada dia. Faham? dia tinggi sekali. Nah, dia tidak syarat maknanya pemimpin negara itu mesti ulama. Tak ulama pun apa. Cuma syarat kalau dia tidak ulama nak menjalankan suatu dasar mestilah bertanya kepada ulama. Tak tanya berdosa. Ha, dia gitu. Faham? Ha. Ada orang kata orang nak jadi pemimpin negeri atau pemimpin negara dia mesti ulama, doktor tu. Nah, salah. Tak syarat ulama. Nah, ha. Cendekiawan pun boleh jadi. Ahli politik pun boleh jadi pemerintah. Syaratnya mesti bertanyakan ulama. Nah, nak buat satu-satu perkara. Ulama kata dah boleh, dah boleh buat. Faham? Ha. Ni bila ulama kata dah boleh, ha, tukar, ambil orang lain pula. Nak main tukar gitu. Nah, sebab kita ada contoh banyak lah di zaman Salafus Salih. Imam Hanafi, Imam Hanbali. Imam Hanbali dipenjarakan oleh 4 orang raja. Nampak? Kerana tidak mahu mengeluarkan fatwa mengikut kehendak raja. 4 orang pun meretok. Kurung dia dalam penjara. Biar dia tidak apa kan. Dia tak mahu menyesatkan orang. Rela kena katok. Dengar besi bahan atas belakang. Faham? Tangan besi ulama. Lekung atas belakang. Tubik darah neceh. Tambuh fatwa. Ulama nak suruh, pemerintah nak suruh fatwa menghalalkan perbuatan pemerintah. Imam Hanbali Abu. Imam Syafi'i kena eret daripada Yaman. Dengan rata pada tangannya dan pada kaki. Diterik oleh seekor unta. Kerana enggan menjadi mufti. Ha, itulah kalau jadi bahancirah. Ha, itulah bu. Nah. Itu contoh tu. Itu orang salafus salih. Salah ni mana orang dulu-dulu salih yang baik-baik. Yang patut kita buat contoh. Nah. Dia takut. Tapi kalau dalam bab dunia tak apa. Kita belajar PhD master pun kerana nak cari kekayaan tak apa. Pasal tu ilmu dunia. Kita belajar ilmu welding supaya kita boleh buka kejuruteraan welding lagi, boleh piti banyak syarikat kita. Tak apa tu. Faham? Ini boleh belajar ilmu akhirat. Nak cari dunia. Tak boleh. Nah? Jadi siapa-siapa yang ada niat tak betul lagu tu, bertaubatlah kepada Allah. Bila bertaubat, maka jadi macam budak cik baru beranak. Walaupun telah berzina dengan 100 orang perempuan. Seorang laki-laki dia berzina 90 dia berzina dengan 100 orang perempuan. Kemudian dia berjumpa dengan seorang ulama yang menasihatkan dia supaya bertaubat. Maka dia pun bertaubat kepada Allah. Maka dia pun mati selepas daripada itu dan ulama itu tengok dia duduk di dalam syurga. 100 orang awek ni berzina, mula lihat tu, porong. Ada belaka Bosnia, Bojang ada belaka. 100 orang. Pasal apa? Pintu taubat Allah Taala lebih luas daripada langit dengan bumi. Nah. Allah tak heran kita buat dosa. Allah heran kenapa kita tak mau taubat tu. Apa yang bapi ingat sambut taubat. Taubat yang paling mudah taubat dalam agama Islam. Agama Kristian kena pergi gereja. Kena buat confess, kena jumpa paderi, pader. Kena bayar pula, dosa besar mahal, dosa cek murah sikit. Nah, taubat agama Islam ni tak payah jumpa ulama, tak payah dengan Dr. Imam. Faham? Belang duduk bawa bank biskut ni. Tunggu laku merah. Taubat kepada Allah, Tuhan terima. At-ta'ibu anizambi kaman la zambalahu. Siapa yang taubat daripada dosa, kaman la seperti orang yang la zambalah, tidak ada dosa langsung. Macam tak okey. Nah. Dah syarat pakai serban nak taubat. Pakai topi sudu, tulis kopiah atau pelu. Boleh taubat. Dah syarat pakai jubah. Ha. Pakai baju t-shirt atas belakang tulis dulu kini selamanya. Boleh taubat lagi. Faham? Dah tu dalam kitab, hak tu sunat saja. Nak bertaubat, ambil wudu, pakai serba putih. Menghadap kiblat, faham? Ha, itu sunat, bukan syarat dia. Nah? Yang ketiga, seorang yang menuntut ilmu maka dijadikan ilmunya itu sebab kepada membanyakkan harta dan kemegahan dan kebesaran dan kemuliaan dan supaya banyak orang yang mengikutkannya dan supaya banyak orang yang kasih kepadanya, dan supaya mudah dapat segala hajatnya, padahal mereka itu tiada diingat akan perbuatan dan kuasa itu jahat, kerana disangkakan akan dirinya itu hampir kepada Allah Ta'ala, kerana ia berupaya berupa dengan rupa ulama dan berlaku seperti kelakuan ulama, maka mereka itulah orang yang dapat binasa di akhirat, dan yang sangat kurang mereka itu lagi terpedaya dan sesat, ia lagi menyesatkan orang lain, dan mereka itulah sejahat-jahat daripada ulama. Yang dikata oleh Nabi SAW dengan sabdanya, ana min ghairid dajjali aku akhwafu alaikum minan dajjali fakila ya wa ma huwa ya Rasulullah qala ulama usu. Hadis riwayat Imam Hanbali. Artinya aku takut atas kamu daripada Dajjal, akan seseorang lain daripada Dajjal. Maka sembah sahabat, siapa mereka itu ya Rasulullah? Sabda Nabi, mereka itulah ulama yang jahat. Yang teruk sekali golongan yang ketiga. Minta berlindung daripada masuk golongan ini. Belajar agama, belajar hadis, belajar fiqh, belajar syariat, belajar fadilat, belajar apa? Nak cari kelebihan di mata manusia, supaya orang pandang lebih. Ha, ni yang kata pakai seluar jin tapi sudu masuk syurga, pakai jubah, pakai serban besar baku riang masuk neraka. Faham? Sebab apa? Sebab kosak. Sebab niat tidak tu. Faham? Ne? Dah pakai jubah, pakai serban tapi sombong. Nabi kata dah kan, tidak masuk syurga orang yang ada besar biji sawi, sombong di dalam hati. Nah. Ha. Nabi tak kata melainkan ia pakai serban. Nabi tak kata gitu. Siapa yang ada sambang wala besar biji sawi masuk, tak masuk syurga. Maknanya tak masuk syurga nak pergi di mana? Grand Continental. Tak ada belah tu neraka. Nauzubillah. Nah. Hak ni walaupun pakai seluar jin, pakai maknanya pakai topi kek, tapi hormat kau orang nak sambung jumpa orang. Assalamualaikum, nak pergi duanya tu. Pak cik. Ha, ha. Tegur sama. Pak cik pun jawab. Nak pergi ambil tu wak insyaAllah. Baiknya orang nak sambung tu. Walaupun kaya. Nah, sebab itulah jangan bukan pakaian ni saja. Hati tu kena-kena kena ju. Ha, inilah hadis ni lah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum aw kama qala. Sesungguhnya Allah Taala tidak lihat kepada rupa parah kamu dan tubuh badan sahaja, tetapi Allah juga lihat hati-hati kamu dan amalan kamu. Nah. Ha. Pakai seluar jin masuk surga, pakai jubah serban masuk neraka. Faham? Sebab apa? Sebab sombong. Nah. Mak lempik. Baik dengan orang, rendah diri. Nah, ustaz sombong ada. Tak tegur orang ustaz ni. Bukan Syekh Mesir. No. Bukan Syekhul Azhar. Nah, ustaz biasa je. Oh, mata macam naga ustaz kan. Oh, tengok orang. Tak tegur orang. Lalu buat petang, tak tegur, tengok. Buh. Dia ustaz. Ah, ha, ustaz ni dalam api neraka kau. Faham tak? Sebab kita ada hak kita. Bukan hak kepada Allah Ta'ala anak bini saja, dengan masyarakat. Nak? Ha. Hak jahil tegur orang sangat. Ini balik payah dia. Orang-orang ni panggil balik kuk. Baju kuk pakai balik. Kain wekduk di luar. Kain kuk di dalam. Memang gila babi orang panggil. Faham? Ha. Jangan buat gitu. Apa benda kau mu? Sombong. Ustaz sombong. Bola api. Nak? Ha. Tak ada kira siapa-siapa, ketua mufti besar sambang Tuhan Abu dalam album. Tak ada kira. Nah. Ha. Seorang murid kepada Maulana Muhammad Ilyas. Ini orang ulama India. Dia tengok murid dia ni tidak menegur akan orang yang berjual di satu lorong. Setiap kali datang belajar kat Maulana ni tak tegur murid. Dia tegur orang jual. Ha, lalu saja. Maka katanya Maulana Muhammad Ilyas, dia baca hadis ni. Sesungguhnya sesiapa yang ada sebutir sawi sifat sombong di dalam hatinya, dia tidak akan dapat masuk ke dalam syurga. Nampak? Aku lihat diri kamu ini adalah seorang yang sangat angkuh dan sombong. Nak? Dia pun cerita anak murid dia begini-begini, menangis anak murid dia. Bertaubat segera depan Maulana Muhammad Ilyas. Sombong. Anak murid bukan Maulana. Kalau Maulana sombong tu hambur lampi. Anak murid dia. Ha, tu guru oleh anak murid tak juruh kan? Nak? Baru mengaji dengar tajwid 3 bulan ha, dah ikut dah Tok Imam. Dulu ikut sama orang semayang, ni dah dah milik dah. Sebab apa? Sambung dengan ilmu tajwid. Baru 3 bulan. Tidak kisah kan? Eh, baca tak tahu. Dalam masjid tu tak terak. Tu ikut hidung. Tak tahu belakang dah kan? Itu ha, ilmu yang ghairu nafi', tidak memberi guna kepada dia. Faham? Imam Syafi'i kata kullama zadani ilman zadani fahman bijahli. Setiap kali bertambah banyak ilmu aku bertambung-tambung, maka semakin tahu aku inilah bapak jahil. Itu Imam Syafi'i. Nah, muka kita ni dengan tapak kuda Imam Syafi'i tak setu. Tak usah kata dengan muka Imam Syafi'i. Muka kita ni, muka porang ni. Sombong pula. Nah. Tak main masjid baru 2 bulan tak tegur dah orang tawakah. Dia tersek tak perau. Faham? Kita set dengar orang ramai gitu. Faham? Jangan gaduh. Nah. Jangan gaduh. 10 orang sahabat Nabi, Nabi bagi dekat. Nampak? 10 orang sahabat. Nabi bagi dekat. Tak gaduh tu. Dekat dia boleh. Dekat masuk syurga. Betul tak? 10 orang sahabat jamin syurga. Mana bagi dekat tu? Boleh masuk syurga tu. Ha, ada sambung? Ada. Kalau kita boleh cakap syurga, malaikat akan kata, oh, tengok ha. Jalan pandang, lambat orang tengok, lepas, haping, nak haping, dah ada syurga dah. Dalam tak ada cakap syurga, neraka sebelah kaki dah nak masuk tu, gong lagi. Nak? Tak tegur orang. Kalau kaya, sambung tu habur dalam api neraka. Kalau miskin sambung, alik sana ada neraka. Ha. Tapi kalau kaya, raya dan banyak harta itu sambung, munasabatum dia panggil. Munasabah. Pasal kaya. Ni basak kau. La ilaha illallah. Biskai naik. Magang belakang ada dah. Tak ada pakai goyang itu makan belakang. Ketuk-ketuk-ketuk-ketuk. Tak gau kan? Tengok orang itu. Oh. Muka dah lah uduh. Faham? Jangan sombong. Maka niat yang tidak betul di antaranya dengan dapat pangkat ulama, dapat pangkat ustaz dan sebagainya, boleh buat cari piti. Bahan kekayaan. Ni niat tak betul ke? Nah. Sebab itulah mereka tidak bekerja untuk rakyat, tetapi bekerja untuk diri mereka sendiri. Dalam makcik dua ni nak boleh sapa tu payah dah jabat. Nah, sapa jabat, Qadi kata dah ni nak tutup makcik, mari mula minggu depan esok Jumaat. Ha. Padahal rakyat duit makcik tu juga nak bayar gaji dia. Apa salahnya lebih setengah jam. Nah, bukan hak mau. Dia kira nak balik kan, Qadi nak balik ni. Ya. Kupak. Kupak tau. Dia tak kerja dengan rakyat, dia kerja untuk diri dia sendiri. Faham? Makcik tu tunggu tu Kuala Berang lah, nak turun jabat agama dia tu Kuala Berang. Bah bukan macam ke Tokyo seminit nauti. Bah Kuala Berang ha, 60 minit suting. Ha no. Naik pulak, lambat naik. Bah ni budak-budak muda duduk atas kursi, kena diri makcik. Budak-budak muda ni dia ada peduli. Kalau orang tua duduk, yang ambak yang nak duduk. Faham? Ha. Nak boleh sapa ke anci tu 16 kali. Khating. Khating. Becek loceng. Faham tak? Nak sapa terganu. Bah, sejam lebih tu. Kalau naik on dekat 25 minit kalau orang. Naik bas sejam setengah. Lelah kawan tu. Nak sapa. Nak litah jalan pulak tu. Daripada alik ni nak litah jabat agama. Nak sepuh di mak lepik pulak. Tengah congek. Rohok nak sapa. Siapa dalam nu pulak sadah masuk. Jabat lain pulak pergi masuk. Nu jabat peracang bandar. Padahal agama ni masuk jabat agama pulak sadah tekan lik. Nah, ha, tekan-tekan lebih kurang tubik atas-atas terus makcik. Turun semula. Sampai kat jabat, jabat kata tutup. Kupat awak makcik, 410. Mari minggu depan pulak. Ha, tengok. Nah. Lain masa hak dia betul-betul duduk dalam masa tu bik sembang. Main pipong. Ha, kamu menjawab lagi lagu buruk ni. Ha, kamu jawab. Nah. Ha. Lain kawan tu mari dengan jaguar. Senang pula. Mari mula lah Datuk eh. Mari mula depan lah Datuk. Tutup tu. Oh kalau Datuk tak kata gitu. Datuk kata saya nak pergi kukul 8. Kukul 9 apa saya tunggu ni. Ha, ni manusia. Kerja untuk dirinya sendiri. Ha. Tak kira siapa-siapa pun. Jabat mana-mana pun. Nak. Ha. Dia dengar marah. Ha. Siapa suruh dengar. Ha. Memang nak suruh dengar. Nah, ha, bila dengar, betul lah. Bila jadi betul semula. Nah. Ha. Kita tak ada peduli. Pesuruh jaya ke siapa tak ada peduli. Ha. Hak paling hebat sekali raja Fir'aun. Nah, dua ni duduk. Microwave. Pagi petang, Tuhan hubuh dalam microwave. Masuk keliling. Nah, sebutkan dalam Quran. Dibakar pada waktu pagi dan petang. Raja yang paling hebat. Fir'aun, raja lain yang saya pekat. Nak? Ha. Dah kali pesuruh jaya, baru tua pengarah, lagi-lagi dah malu. Dah? Ha. Ketahui ilmu wahai talib bahawa hadis hidayah dan takwa itu satu jua. Hidayah dengan takwa benda yang sama. Wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan ni. Soalan atas depan tu. Nah? Ha. Atas depan ada. Salahkah saya memakai minyak wangi sedangkan saya berbau wangi? Buatnya pula ni. Salahkah saya memakai minyak wangi sedangkan saya berbau wangi? Kok mana ni? Orang lain kata busuk dan dia kata berdosa, apakah hukumnya? Tak apa lagi soalan. Salahkah saya memakai minyak wangi? Sedangkan saya berbau wangi. Orang lain kata busuk. Ah, dia pakai minyak wangi. Dia cium minyak atas ni sewangi, orang kata busuk. Nah, dia cium wangi, orang tu kata busuk. Dan dia kata berdosa, apakah hukumnya? Dia kata berdosa ke ni pula? Ha? Apa berdosa? Berdosa tu kata busuk ah. Ha, tak boleh kata busuk. Melainkan dia pakai tu memang benda bukan minyak wangi. Dia lama tiap ayam munah baru orang kata busuk. Dia bukan busuk sebenarnya. Neh, minyak wangi ni dia sebenarnya aroma masing-masing. Atas deria hidu masing-masing. Ada orang yang minyak wangi dia berbau wangi, tapi bau wangi tak wangi, tak dia tu. Orang ni sedap sangat dah, apa berbu-bu, odor je dia tu. Ambul odak gini. Ha, itulah perbezaan. Nah, ha, sebab tu jangan kata busuk. Nah. Ha. Kalau kita hak kita tak apa. Nah, ha, tambah ni busuk sikit. Lain ni orang pakai. Biasa hati orang. Nah, orang tu pakai kita kata busuk. Nah, kawan tu beli 40 ya sebotol. Busuk. Faham? Ha, tapi kalau kita nak beli apa? Kita tinggung-tinggung. Oh ni, oh ni. Oh ni busuk tak kenal. Ha, tak apa. Pasal kita tak kata orang pakai. Hak bagi kita je, tinggung tak ambuh. Nah, ha, ni hak orang pakai. Ha. Jangan kata busuk itu. Ha, buat niat dah. Kata tak sedap tak apa. Tak sedap, kita tak sedap bau gini. Neh, ha, boleh sangka ni busuk. Apakah yang perlu dibaca dalam sujud sajadah? Lagu. dalam sujud sajadah. Ah, ha? Sajadah waliyallazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Lepas tu tabarakallahu ta'ala. Ah, ha? Ha, itulah bacaan sujud sajadah. Nah, ha. Sajadah wajhi, aku sujudkan wajahku. Nampak? Bagi Tuhan illazi khalaqahu, yang dah telah menciptakan. Wasawwarahu, Tuhan yang mencipta kita ni. Dan Tuhan juga yang taswir, yang menggambarkan rupa kita. Muka kita ni Tuhan yang yang sobek, yang gubah. Jadi bujur, jadi bulat, jadi panjang muka. Tuhan. Nah, Tuhan mana pula yang syaqqa sam'ahu? Tuhan yang telah membelah telinga kita. Masa kita dalam janin, lubang telinga ada. Lepas tu sampai tempoh yang tertentu, Tuhan perintahkan malaikat belah lubang jadi mendengar. Mata janin dalam perut, tak sampai masa lagi, kelopak mata kita sama dengan kelopak bawah ni. Lepas tu ditoreh oleh malaikat, dibelah kan, boleh buka. Ha. Nah. Itu maksudnya. Nah. Dengan kekuatan Allah. Nah, dengan kebesaran kuasa Allah. Allah lah sebaik-baik pencipta. Tak ada tandingan. Tak ada kata nak buat orang, nak buat lalak tak boleh. Nah. Ha. Selepas tamat surah At-Tin, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Apa yang dibaca? Ha. Ini tanya pula ni. Eh, surah Watin, alaisallahu bi ahkamin hakimin. Cikgu baca benda pula. Bala wa ana zalika minasyahidin. Neh, ha, ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Faham? Kerana hadis, sebahagian daripada ulama tidak sampai kepada mereka hadis ini. Jadi sunat hukumnya pada satu pendapat kita jawab. Bila imam kata alaisallahu bi ahkamil hakimin, kita yang mendengar pun sunat juga jawab, termasuk yang membaca. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Memang benar wahai Tuhanku, kami atas yang demikian itu daripada orang yang menjadi saksi. Apa dia? Tidakkah Allah sebaik-baik hakim? Allah lah hakim yang paling baik. Sunat kita jawab, ya memang benarlah. Engkau yang paling baik. Kami menjadi saksi pada hari ini. Siapa yang tak kata lagu tu, sah dah semayang dia. Siapa yang kata lagu tu, dapat fadilah yang sangat besar. Ini kata ulama'-ulama'. Nah? Ha. Dengan ibu mertua tidak batal wuduk, mengenai pula dengan tok kepada isteri, adakah batal? Cikgu batal tak? Tok tak batal juga. Dia batal di tepi, yang di atas tak batal. Nek? Haa. Nek? Dia susung oleh kata tak apa. Dia susung oleh tepi tak boleh. Nah, bini kita, mak dia tu, mak mertua. Kita ceria bini kita nak nikah dengan mak dia tak boleh. Ha. Dia usul bagi bagi anak dia. Pasal kita nikah dah dengan anak. Tak? Ha. Mak bagi mak mertua, tok mertua. Ali atas mak. Mak bagi tok, tok nyang mertua. Mak bagi tok nyang mertua, tok nyuk mertua. Kok anda lah nak sebut benda ni? Ali atas. Ali tepi tak boleh. Batal. Faham? Ha. Adik tepi macam mak sedara, tok sedara, itu tepi. Faham? Bukan jalur orang ni, jalur orang tepi pula. Dia kembar hayat kot tepi. Neh? Ha. Soalan seterusnya. Bila raja atau pembesar mati, orang yang melawat memakai serba hitam, boleh tak? Boleh ke tidak? Adab dari mana yang ditiru itu? Apa yang telah dijawab oleh ulama-ulama, di antaranya almarhum Syekh Atiyah Saqar, iaitu Mufti Yusri Al-Azhar, dalam kitab ni Ahsanin Kalam, juzuk yang pertama. haram memakai pakaian hitam pada ketika berlaku kematian ataupun tanda-tanda pada tubuh kerana meniru perbuatan orang kafir. Malaikat kita ni pakai hitam semua. Macam orang Iran diberi pakai jubah hitam. Lepas tu berlaku kematian dia giah dengan jubah hitam. Tu orang panggil pakai hitam. Dia memang hitam tak mau dah. Nah, kita tak pakai baju biasa ni bila nak nawak gitu kau pergi pakai baju hitam. Tak boleh. Nah, ha, itu adat orang Kristian. Kemudian haram pula meletakkan tanda-tanda pada tubuh atau pakai sokok ke apa, lilit lengan ke bubuh ini tanda berkabung. Tak boleh. Walaupun besar mana sekalipun tak boleh. Kerana itu tiru, itu cara orang-orang penyembah berhala. Penyembah berhala bila mati dia ambil benda, dia ambil rebeng, dia ambil apa, dia bubuh di baju, dia bubuh di lengan, bubuh di kepala. Tak boleh. Faham? Nabi ajarlah tentang berkabung. Kalau orang yang mati itu bukan suami dia, maka kita hanya boleh berkabung 3 hari tak lebih. Lebih haram. Yang lebih pada 3 hari bolehnya seorang perempuan yang mati suami. Ha, arba'atu ashurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Ha, tanda-tanda tubuh tak boleh. Neh. Ha. Saya bekas pelatih. Saya bekas pelatih PLKN. Semasa di kem PLKN, saya telah bersumpah yang saya tidak membawa rokok. Sedangkan saya membawanya. Sekarang saya dah bertaubat. Apakah dosa orang yang bermain-main dengan sumpah? Ha, baik. Dia kata dia bersumpah depan jurulatih dia lah. Nah, dia pelatih. Dia kata tak bawa rokok. Eh. Ha, tapi dia kata sini dia telah bersumpah. Ha. Bersumpah lagu mana tu? Kalau dia kata bersumpah tu memang bersumpah sungguh, nah, maka berdosa. Bersumpah sungguh ni, wallahi, demi Allah, demi Tuhan yang menjadikan langit, demi Tuhan Tuhan punya Quran, demi Rahman, demi Tuhan yang mencipta bumi, demi Tuhan yang menghidupkan manusia. Nah, aku anda demi, tapi Tuhan lah. Nah, itu baru panggil sumpah. Kalau dia kata demi Allah tu macam Arab, wallahi, tallahi, billahi. Ha, kalau itu memang jadi sumpah. Nah, jawabnya berdosa. Kerana menipu dengan sumpah itu hukumnya berdosa. Kena bertaubat. Nah, ha. Tapi kalau disumpah lain, dia kata taubat pun tak bawa. Ha, taubat pun tu orang panggil sumpah. Itu dia panggil bahalara orang itu. Kerana taubat pun orang bukan lapas sumpah. Nah, taubat pun tak lapas sumpah. Tapi syani. Ha, itu bukan sumpah orang, itu bahalara juga tu. Nah, ha. Junjung Quran. Ha, tak juga. Junjung Quran. Neh? Ha, junjung masjid pun tak jadi apa. Neh? Ha. Wa huruful qasami wa hiya al-wa'u wal-ba'u wat-ta'u. Macam Jeremiah. Nah, huruf sumpah itu huruf wa, huruf ba dan huruf ta. Wallahi billahi tallahi. Dalam bahasa Melayu, demi Allah. Ha, kata tak demi Allah tu. Ada kata. Ha, baru jadi sumpah. Ha. Ha. Apakah pandangan ustaz tentang kumpulan 3 lain yang bermotifkan amar ma'ruf nahi mungkar? Ha, Pakidah, Pekidah, Pakidah. 3 lain apa panggil ni? Adidas. Neh? Ha. Jawabnya tujuannya adalah baik. Nah, tujuannya baik sebagaimana awal-awal penumbuhan itu. Nah, iaitulah nak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma sebahagian daripada ahli-ahli telah terpesong menjadi takabur dan sombong. Nah, lari daripada matlamat asal, bukan semua, sebahagian sahaja. Nah, jadi sombong, jadi angkuh. Nah, asalnya di antaranya untuk membalancekan kekuatan orang-orang Melayu yang beragama Islam. Nah, daripada orang-orang bukan Islam. Nah, ha, tapi sebahagiannya lari matlamat. Kekuatan tu bukan untuk membalancekan dengan orang yang bukan Islam, tapi duk bergocoh pula dengan orang Islam sama sendiri. Nah, ha, tunjuk hebat dan sebagainya. Ni kena betul balik. Neh, ha, kena betul balik. Ha, baru jadi comel semula. Sebab kalau tak betul, tak ada pertolongan Allah. Nah. Apakah hukum letak kain sahak, kain serban atas kepala macam rupa perempuan bertudung? Ha, ini bukan perempuan, ini kain serban. Dia kain serban ini boleh letak di atas bahu, boleh letak di atas kepala. Neh, ha, dia tak boleh buat macam jibak rapuang tak boleh. Ambil kain serban, kacing sini, ubur rambut seekor kat dagu. Ha, tu baru panggil bertudung macam perempuan. tasbih bin nisab tak boleh. Tapi kalau setengah-setengah tu orang dia berakhir tutup pala gini, hukumnya sunat kata ulama. Faham? Itu bukan pakaian perempuan itu. Nah, perempuan ni jibat dia kacing. Ha, kalau tudung gini sebenarnya buat kain saja. Macam set-set moden perempuan ni, rambut nampak sikit tu sebenarnya tu cara lelaki tu piah tu big sikit ada tudung atas ni. Tu pakaian ulama. Faham? Ha. Sayyidina Umar pakai ni ya. Bila dia dengar Abdullah bin Zaid bang, dia pun keluar sehingga kain daripada patah kepala dia ni jatuh di atas tanah. Ha, nampak? Ha. Saya bermimpi duduk makan bersama dengan orang alim. Apakah maksud mimpi saya itu? Ha, mimpi bak makan. Mau-mau ni. Tak ada dah mimpi puasa. Kalau mimpi puasa, tak cerita kok. Mimpi makan dengan orang alim, maknanya mimpi yang baik lah. Dah? Ha, maknanya nak suruh belajar agama. Belajar agama. Beli buku lu mana ni. Dah? Ha, tanda nak belajar agama dan nak jadi pandai. Hati saya selalu lintah buruk sengke kat orang, sedangkan saya tak mau buruk sengke kat orang. Adakah saya berdosa? Jawabnya tak berdosa. Itu khatir syaitan. Dia buat mari saja suruh kita tuduh orang tak molek, sedangkan tak ada bukti. Mari saja biar dia lalu macam kereta api. Dosa tahan lah, biar dia lalu saja. Tahan kita naik bah tu jeng. Faham tak? Mana kita pergi pegang, barulah kita yang berdosa. Lalu tu khotir saja gangguan syaitan. La'uruyallahu ajma'i, aku nak kacau hamba-hambamu sekalian sekali. Syaitan supah depan Allah Ta'ala. Ha, tu di antara gangguan ni. Nah, banyak masa kita rokok dia kata tiga kepak, tiga kepak. Ha, syaitan rok. Ha, tu pasien gitu. Nah, tiga kepak, tiga kepak. Dah main-main lagu tu. Nah, ha, semua kerja dia belaka tu. Puak-puak tan segitam. Boleh tak ustaz sentuh tentang kehidupan di pondok? Apa yang dia belajar? Pembelajaran dia macam mana, tahap umur yang dia ambil ke pondok. Ha, dia kata pondok ni dia ada pondok tradisional, dia ada pondok moden. Ha, kalau pondok tradisional ni tak ada umur. Siapa yang masuk, baru masuk nak belajar, dia duduk kelas bawah sekali. Dia belajar kitab paling rendah, belajar dengan kawan-kawan yang mula-mula. Nah, katakan budak-budak lain yang umur 10 tahun belaka. Belajar alif beta. Ha, dia ni pun baru nak belajar agama. Dok-dok lain yang umur 10 dah. Dia umur 60. Alif beta tak dia. Faham? Dia tak boleh nak dengar tak kitab-kitab tinggi ni tak boleh. Nah, dia tu tengah jatuh orang pandai-pandai dah. Nah, ha, dia gitu lah. Dia tak kira umur. Kau jangan tak ada kira tahun. Mu rasa pandai, mu nak balik. Mu rasa tak pandai, mu duduk situ sampai mati. Tak ada kira. Nah, ha, tu pondok tradisional. Nah, habis satu kitab, satu kitab. Satu kitab, satu kitab. Sehari banyak ilmu ada. Ha, dia pesen lagu tu. Nah, yurang biasanya tak bayar yurang. Bayar, bayaran untuk kongsi bayar api air sahaja. Nah, ha. Berasa puas sembuh lagi. Gitu lah pondok. Nah, ha. Masih mari nak ngaji sangat. Dah datang 3 bulan sembuh lagi. Tapi inilah cara orang dulu-dulu. Nah, cuma nak hemah. Ulama' dulu-dulu gini ya. Dia tidak ada semesta, tak ada apa. Nah, yang jadi ulama' hebat-hebat, jadi imam sendiri, jadi apa, gini cara belajar. Selah-selah daripada kulit muka, patu muka dalam sesuai, tak ada lakoh-lakoh. Kalau setiap universiti itu, dia ambil bab-bab yang tertentu saja. Torek di bapak hitam lah kaji. Masing-masing tengok dalam library, buat photostat itu gini. Nah, ha, periksa. Ha, cara pondok tak, dia cara selah-selah. Selah-selah-selah. Satu patuh, sepatuh, sepatuh. Norek sehari sebaris, ya ngaji. Esok sebaris pula. Kitab nikir gini 3 tahun lagi. Ha, ha. Cara dia lagu tu. Ha. Ramai orang pakai cincin swasta, kadang-kadang Tok Bila pun pakai juga. Macam mana tu ustaz? Nanti tanya dia lah. Ha, dia tak tanya soalan ni, macam mana nak buat. Tanya dia buat pemugi pakai. Sah atau tidak semayang jika kita lupa baca Fatihah kerana terlalu asyik dengar imam baca surah semasa semayang? Jawabnya, siapa yang tak baca Fatihah, maka dia kena ulang balik baca Fatihah. Dia sedar pada tayat akhir, eh tak baca Fatihah, rakaat yang terakhir tadi galik dengan tu imam. Nah, ha. Maka Tok Imam Salam dia kena bangun dah baca Fatihah. Dia tak baca lagi. Kerana Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dia terlupa galik. Nah, ha, mereka mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi diberi pandangan kalau imam tu baca Fatihah, dia tak baca Fatihah dah makmum. Nah, ha, itulah berlaku khilaf lagu tu. Nah, ha. Memang kadang-kadang berlaku imam macam kalau kita pergi Mekah Madinah. Nah, oh galik. Tak baca Fatihah ni boleh. Dia ingat dah Allahu akbar. Eh, dak cerita hok. Sedapnya suara tu imam. Ah ha, tu baru sedap sungguh siapa orang siapa nyanyuk habis. Dak ingat nak baca Fatihah. Dak padahal Fatihah tu rukun siapa tinggal habis dak. Duk sedapnya dengar suara bacaan tu imam. Nak. Ah ha, waktu kita malah di imam. Nyanyi kau orang. Nak. Ha. Apakah hukum kita menyebarkan gambar orang laki-laki perempuan yang tidak menutup aurat kepada orang lain? Bukan mahram. Tengok gambar tu macam mana. Nah, ha, kalau kita sapakan surat khabar tu lain. Surat khabar ambil muacir blok. Dalam surat khabar tu ada blok dalam ni. Tu lain tu. Tapi sekeping gambar kroh memang orang perempuan menudahkan aurat pakai bikini. Pasing-pasing itu hukumnya dosa kecil. Dosa kecil. Nah, dosa besar ni kita pasnya orang puan tu. Bukan gambar orang puan tu. Nampak? Ha, minah, mu ambil. Mu lepak dalam kereta mamak pula. Ha, mamak hati dua jam, mu naik dengan dolar pula. Ha, tu dosa besar. Pasnya orang puan tu ni pasnya gambar. Dosa kecil. Nah? Ha. Banyak tahajud, banyak sedekah, banyak baca Quran dulu. Kalau dosa-dosa lagu tu. Tapi jangan niat lagu tu. Nah, masa nak buat dosa tu niat. Pas kita buat dosa ni, kita ambil wuduk dulu. Takut tak dulu. Nah? Ha. Boleh tak dan apa hukumnya seorang itu mengamin doa di dalam hati? Contoh bila imam baca doa dan seorang itu amin doa di dalam hati, jawabnya boleh. Tapi yang Allah amin itu hendaklah berlafaz amin amin, kerana dia adalah kalimah. Nampak? Ha, biar berlafaz. Dan inilah yang sampai kepada kita daripada para sahabat, mereka mengaminkan doa Rasulullah. Dengar amin amin. Jadi kita amin tak? Nah, dalam hati pun sah dah. Nah, ha, tapi bila kita sebut lebih afdal. Macam berdoa lah. Nah, Nabi berdoa berlapah di mulut sehingga sahabat dapat mendengar doa-doa Nabi. Ha, jadi kita berlapah tak di mulut. Nah. Ha. Apa hukum seorang perempuan haid atau seorang yang tak ada air semayang memegang sebarang kitab Al-Quran yang mengandungi terjemahan? Ulama-ulama mengatakan jikalau terjemahan itu banyak daripada ayat Quran, maka diharuskan membawa kitab tersebut, tetapi haram juga menyentuh pada bahagian ayat Quran. Ha, jaga situ. Pasal kita ramai duk faham, bila pegawai kitab tafsir, tak ada ismayang tak apa. Nah, betul dah, tapi disilap faham. Bila buka tafsir, orang duk mengajar, dia pergi pegang ayat Quran. Tak boleh. Tak boleh setuh ke ayat Quran. Kita hanya boleh bawa kitab tu saja kerana banyak rumi daripada Quran. Nah, setuh ayat tak boleh. Nah, ha. Saya nak tanya ustaz beberapa kemusykilan rasa tak sedap hati, kata. Semasa buat tarekat harta pusaka Tokki, umi saya menangis. Mengatakan doa dia orang laki-laki boleh dua bahagian, orang puan boleh saja. Lepas tu umi saya kata semua harta pusaka mesti beri dan letak atas nama cik tok seorang saja. Haa, tak boleh lah guning. Sekarang semua harta pusaka dan duit Tokki berada pada tok. Kemudian walik saya telah meminjam duit dari tok. Hasil dia harta pusaka sebanyak RM25,000. Walid pinjam duit itu buat rumah sewa 4 pintu kepada umi saya. Walid saya hanya mendiamkan diri tanpa bayar balik hingga 14 tahun lamanya. Walid kata bukan hak orang lain, untuk anak dan cucu cik juga. Dan kan dua orang anak lelaki itu masih ada. Saya tak tahu bab faraid. Apa yang saya nak ada, saya nak ada kebenaran di sisi Allah Ta'ala. Kerana kita semua akan mati dan menghadap Allah Ta'ala. Saya... Qardawi. Saya Qardawi, bukan nama sebenar. Ha. Inilah sandalnya saya ustaz. Baik harta Tokki nak bagi kepada anak-anak. Nah, di antara anaknya mak dia tu. Jadi adik-adik lelaki pak dari penyoal ni. Jadi biasanya Allah kata dalam Quran. Nampak? Ha. Li zakari mithlu hazil unsayain. Seorang anak laki-laki dua bahagian anak perempuan. Maknanya kalau 1,000 anak laki-laki, 500 anak perempuan. Itulah faraid, itulah tarekat. Jadi kita nak bahagi, inilah yang terbaik. Nah, ikut faraid Al-Quran. Allah yang cipta kita dan harta ni sebenarnya harta Allah. Kalau harta kita ikut anda kita nak buat berapa-berapa pun. Nah, puan 8 bagian, laki 2 bagian. Ayah 1/20, mak 1/2. Tak apa harta kita. Ni bukan harta kita, harta Allah Ta'ala. Harta Allah ni. Jangan kata harta kita, diri pinjam. Harit. Pinjam ketuk. Teruk mati minyak mak lah. Mak mati minyak anak lah. Cucu lama. Kita mati pergi minyak anak kita pula kata. Minyak mak minyak. Dah tuang sebenarnya Allah Ta'ala. Lepas tu kena ikut Quran. Nah, kena ikut Quran. Wa man yaqsillaha rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Siapa yang tak ikut Quran dan hadis, dia telah sesat sebagai sesat yang sangat terang. Maka bila Quran kata dua bahagian, kita kata doktor, maka orang tu sesat, sesat yang sangat nyata. Quran. Soal khabar apa kita lawan? Kitab-kitab ulama mungkin kita boleh canggah. Tapi Quran hadis tak boleh. Neh, dia betul mutlak. Dia syariat tuan punya agama. Memang Tuhan buat tu molek. Kalau kita pakai akal bodoh kita, memang kita tengok, oh, tak adil lah. Apa buluk gitu. Yang sebenarnya lebih daripada adil, kerana Islam ini sangat mengutamakan orang perempuan daripada orang laki-laki. Dalam pasaka saja laki-laki boleh dua. Sebab apa? Sebab laki-laki nafkahnya banyak. Nah, kalau bercerai dengan orang, kalau nikah dengan orang perempuan, siapa kena bayar mas kahwin itu? Lelaki bukan orang perempuan. Nah, tu apa dah sebut? Apa dah kata, ada adil lah Tuhan, orang lelaki kena bayar. Dan orang perempuan tak payah bayar ke orang lelaki. Senyap pula orang perempuan. Maksudnya dia kalau masuk tangan dia senyap. Faham tak? 6,000 seorang, 8,000 seorang. Mana budak anda? Nah. Cocok jangguh tak kerti. 8,000 belanja. Cocok jangguh tak kerti. Tak usah kata nak awak ajuh bayar. Nah. Tak ada ke Tuhan? Ada. Tuhan mana ada zalim? Kita yang yang zalim. Nah. Dah berkahwin dah tu pula, wajib pula beri nafkah orang puan, tak wajib keluar kerja. Lelaki wajib keluar bekerja, cari makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Orang puan tu pula, kalau dia ada gaji 4,000 sebulan sendiri, dia tak wajib beri sesen pun kepada suami. Suami yang wajib cari duit lain. Itu adik Allah Ta'ala. Apa tak bunyi tu? Nah, bercerai pula, kena bayar balik. Orang lelaki kena bayar pula. Sekali haid, satu bayaran. Makan bulanan. 3 bulan, 3 kali haid, 3 kali bari, beri nafkah. Kalau 2,000 sebulan, 6,000 pula kena bayar. Tak? Tak ada lagi tuan. Lebih orang puan dah pula. Nah. Kalau orang puan kena bayar mas kahwin yang lelaki letak agus dah. Cikgu nak letak berapa lagi kalau orang minta cikgu? 20. Macam gitu semua 20. Kita ingat nak kata 2,000. Mugang kat mula. Itu maknanya. Nah. Saya katalah tak ada gitu. Kita orang kan, Tuhan. Kita duduk di bumi Allah. Kita junjung langit bumi Allah. Allah Ta'ala minum air Allah. Hirup udara oksigen. Allah Ta'ala nyawa. Allah. Ikut dia senang. Nah. Dia pandai pada kita ni. Kemudian maknanya dia pula harta itu, maknanya dia kata tak sah witok gas orang. Tak boleh lagu tu. Haram buat lagu tu. Harta toki. Kena bagi adik-beradik. Nah, mana boleh buat gitu? Ni isteri si mati. Isteri si mati, kalau si mati tu ada anak, 1/8. Kalau tak ada anak, paling banyak 1/4. Dah anak, tak boleh. Dia terpergi ke isteri si mati. Undang-undang mana? Nak malaikan waris lain bersetuju. Tahu tak apa? Nah. Jadi yang ni kena gostang balik. Nah, kena tanya waris balik. Jadi yang telah ambil pinjam buat rumah dah telah terlanjur, tanya waris yang makan saka lain, nak halal tak ataupun nak suruh bayar. Kalau bayar orang yang pinjaman ni, dia kena bayar kepada waris tadi. Dia tak menerima saka lagi. Pak rumah tu tak seorang bawa dah. Bayar ke dia. Soalan seterusnya. Ayah saya banyak duit. Ini ayah pula tadi tak okey. Tiap-tiap bulan beri makan kenduri pada orang kampung. Tapi bila saya suruh ayah pergi Mekah, dia ditolak dengan alasan tak sampai seru. Harap tuan perjelaskan alasan ayah saya itu. Nak jelas pun ada alasan ayah dia. Kita mana tahu. Suruh ayah dia lah jelas. Neh. Jadi bila kata bila nak pergi ke Mekah, piti banyak sangat buat kenduri gitu ni. Tak sampai seru. Dia gini, bila kita ada duit, tak wajib kita kena pergi tahun ni. Itu lain sikit waktu haji. Kita boleh menunda kepada saat yang pada adatnya kita biasanya gagah lagi di masa itu. Jika tidak ada datang kematian atau sakit berat yang mengejut. Faham tak gitu? Tak apa nampak, kabur. Kalau berhutang lain. Nah, kita sampai masa bulan ni bayar hutang RM1,000. Dan kita telah ada 1,000. Tak bayar dosa. Dah ada dah tak? Tapi kalau kita ada RM40,000. Contoh kan? Boleh pergi Mekah ke? RM40,000. Okey, kita pun pasang niat nak pergi pada tahun 2011. Dok dosen. Bila tu umur dia sekarang? Umur dia sekarang baru 50. Sekarang 50, 2 tahun lagi 2011, 52. 50 dengan 52, adat kata orang ragah lagi. Boleh tangguh sampai 2011. Faham? Tapi kalau dia tangguh tu bila nak pergi? Dia nak pergi dalam, kalau saya dah ada dapati 20 ribu tapi nak pergi 2020. Faham? Dalam ni berapa dah umur? Ini 76. 76 mu ada 20 ribu nak tangguh 2020. Jengkring dah mu. Macam karung jalan. Nah, pada adat. Haram tangguh lagu tu kena pergi selalu tahun itu atau tahun hadapan. Nampak lagi? Beza situ. Nah, jadi kalau kita orang muda ada PT 40,000, 20,000, ni 10,000. Jadi sunat pergi selalu tahun ini atau tahun hadapan. Tapi kalau kita tangguhkan pada umur yang adat kata kita gagah lagi pada masa itu, hukumnya makruh sahaja. Dok dosil. Ha, jadi nak tengok dulu masalah ayah dia. Nah. Ha. Tapi jawapan siapa seru tu sebenarnya tak jadi pakar. Seru-seru ni maknanya dakwah Nabi. Lama dah siapa Pak Haji ni. Nah, wa atimul hajj wal umrata lillah 1400 tahun. Takkan tak lapar lagi seru kamu. Nah, sebenarnya maknanya malas lagi. Awak gitu bukan tak lapar seru. Pengertian hukum syarak wada'i. Siapa ulama yang memperkenalkannya? Contoh hukum syarak wada'i. Apa hukum bagi seorang perempuan yang semayang tetapi tak menutup dagu? Sila jelaskan. Bolehkah kita ambil air semayang jika azan sedang berkumandang? Hukum jual binatang yang haram dimakan kepada pengusaha barangan kulit. Baik. Hukum, apakah hukum syarak wada'i? Siapakah ulama yang memperkenalkan contoh hukum syarak wada'i? Baik. Hukum syarak wada'i dia tanya. Hukum syarak ni ada dua yang besar. Hukum syarak taklifi, iaitulah wajib, haram, makruh, sunat, harus. Satu lagi dia panggil hukum syarak wada', hukum syarak wada'i. Nah, iaitu sah, batal, manik, syarak, fasad. Dah kosong. Maknanya wajib sembahyang. Nah, dengan sebab apa benda ni? Tenggelam matahari wajib sembahyang maghrib, tapi tidak sah pula sebab ada manik, iaitu haid pula ada. Itu contoh hukum syarak wada'i. Nah. Di antara orang yang awal yang menceritakan tentang hukum syarak wada'i iaitu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Telah pun mengisyaratkan di dalam kitab beliau yang bernama Ar-Risalah. Kitab ini hampir 1260 tahun dah umur dia. Nah. Ha. Hukum menjual binatang yang haram dimakan kepada pengusaha barangan kulit. Baik. Binatang yang haram dimakan, kita kena tengok dulu tujuan orang yang membeli. Kalau nak membunuh binatang itu, maka hukumnya kena tengok dulu binatang apa. Nah. Ha. Kalau babi, ada ulama kata boleh jual. Nah, ada ulama kata boleh jual. Jual kepada dia supaya orang tu tembok babi tu. Ha tak? Kerana babi tu nak bunuh. Tapi jual babi kerana orang tu nak makan, tak boleh. Pasal makan babi tu haram. Nah, tu contoh. Dia tak berlaku. Tu contoh fake sahaja. Nah, jual binatang yang tak boleh makan tapi bukan nak buat makan. Nak bela saja macam kucing. Kucing semoleh tak boleh makan. Bukan kita semulai, ketua imam negara. Tak boleh makan juga. Nah, maka kita jual kerana dia nak beli kucing. Hukumnya harus. Jual binatang yang boleh dimakan tetapi bukan untuk dimakan, untuk dibunuh. Haram pula. Contoh, ayam. Kalau kita semulai, boleh makan ayam. Boleh tak? Tapi kita jual kepada persatuan menembok Pulau Terengganu untuk dijadikan apa benda ni, benda tempat menembok, acu menembok, pak acuan menembok. Neh, dia pun lepas yang tak padang, orang kat tembok. Kepung, kepung, kepung kat tembok. Nah, nak teh market, nak teh peluru baru. Hukumnya membunuh gitu haram. Kita jual ke dia haram pula tu. Pasal bukan nak makan, nak menginap. Nah. Maka hak ni katakan buaya. Nah, dia pun semelih bunuh buaya. Kalau binatang itu binatang yang sunat bunuh, kita boleh jual binatang itu. Nah, kemudian dibeli oleh pengusaha, dibunuh binatang itu, diambil kulit, buat barangan kulit. Contohnya buaya. Buaya ni kata ulama sunat bunuh. Kerana buaya ni membunuh manusia. Jenis kalau kita tak dibunuh orang. Ha, sunat kita bunuh dia. Jadi kita jual pada orang yang akan bunuh dia. Ha, boleh. Nampak? Ha, boleh. Tapi binatang yang tak boleh, tak sunat bunuh, tak boleh jual ke orang. Nak? Ha. Seorang perempuan semayang tapi terbuka dagu. Tak sah kan? Kerana aurat dia adalah muka sahaja boleh. Muka, dagu bukan. Dagu bawah ni lah. Ujung ni okey lah. Bawah dagu ni. Janganlah tudung mari ikut bawah gitu. Tudung mari ikut ni. Nak? Ya, comel sikit lagu tu. Boleh tak kita ambil air semayang ketika azan sedang berkumandang? Jawabnya, Sasa kata ketika azan, ketika orang tengah semayang kita boleh ambil lagi. Nak? Orang semayang kita ambil wudu. Boleh lagi. Nak? Ha, cuma kalau kita maknanya sebelum ambil wudu, orang bang dulu, maka sunat kita ambil wudu selepas selesai bang. Sama macam orang yang masuk dalam masjid, orang sedang bang, sedang azan. Dia ada dua pilihan. Yang pertama, dia boleh terus sembahyang sunat. Orang tengah azan. Faham ke? Yang kedua, dia boleh tunggu dulu sampai habis azan untuk jawab azan, baru sembahyang sunat. Yang mana paling afdal? Yang kedua paling afdal. Nah, tunggu dulu. Nah, jawab azan, lepas tu habis azan sembahyang sunat. Cara yang pertama tadi harus, tak salah. Orang tengah bang, dia masuk di tahiyat masjid tu. Allahu akbar. Habis dia sembahyang baru dia jawab azan hak tadi. Dia jawab direct. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kata setengah ulama tak jawab gitu. Hanya baca doa azan saja. Nampak? Dibolehkan. Next. Cuma kalau kita nak menunggu, sama kan kalau tunggu tengah bang kan. Nah. Tidak syarat tangan kena buat gini. Tak ramai ingat kena buat gini tangan. Dah tak apa, duduk gini pun tak apa, gini pun tak apa. Faham? Dia tengok orang tunggu-tunggu tek. Dia buat tangan gitu. Nah, tak syarat lagu tu. Nah, tengah tengah semayang. Tak usah kata tengah tengah wuduk tadi. Kalau kita tengah semayang pun boleh. Berarti dia ambil wuduk. Pasal tak ada wuduk. Nah, benda-benda lagu ni. Ni orang tengah bang. Biasa lah. Cuma kalau orang bang, jangan buat benda-benda yang tidak munasabah. Nak? Tutup televisyen, tutup radio apa semua, orang bang kan? Nak? Kalau kita tengah maknanya kerja, tak apalah. Tak berhenti lah kerja. Tengok keadaan ada kerja boleh berhenti. Nak? Kalau negak kain boleh berhenti. Nak? Negak kain, orang bang, cah, berhenti tu negak. Nak? Tapi kalau tengah bawa motor nambang, nah, orang bang tu mampu injil. Bang di kapal mampu dah habis. Nah, mana gitu. Jadi tengok-tengok keadaan. Wallahu'alam. InsyaAllah kita bertemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'alamtana wa'alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fi dunia hasanah bil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.